Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas, ikhwana fiddin azzakumullah. Pada majelis yang lalu, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, telah kita bahas tentang al-ghuraba dan sifat-sifat mereka. Telah kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang al-ghuraba. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Ta'ifatul Mansuratu wa Amakinuhum. At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong, yang dibela oleh Allah Jalla wa'ala, dan tempat-tempat mereka. Ini sesungguhnya nama lain daripada al-ghuraba. Nama lain dari pembahasan sebelumnya lagi, al-qabidu al-jamr. Nama lain daripada orang-orang yang menggambar api. Nama lain daripada al-ghuraba, orang-orang yang asing, dikasih nama Ta'ifah Al-Mansurah. Maknanya menggambarkan prinsip mereka. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin azzakumullah. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ada hanya nama Muslim, mukmin, ibadullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba rahman. Semua orang yang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadatain dan dia betul-betul menjalankan konsekuensi keislamannya, mukmin, dikatakan sebagai muslim, mukmin, muwahhid, ibadullah, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Tidak ada nama-nama selain itu. Allah menegaskan dalam firman-Nya, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang menamai kalian dengan muslimin, memberi nama kalian dengan muslimin sebelum ini dan dalam kitab suci ini. Di zaman itu, kala itu di fase Mekah hanya ada dua golongan, muslim, mukmin, muwahhid dengan musyrik kafir. Yang dari kalangan musyrik kafir ada ahlul kitab, ada musyrikin. Ya, ketika disebut nama muslim, semua orang tahu ini yang muslim, yang muwahhid, yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya tahu. Pada fase Madinah muncul kelompok lain namanya munafik. Zahirnya menampakkan keislaman, batinnya kufur. Dikasih nama syar'i, namanya munafik. Dalam Al-Quran dikatakan munafik. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Namanya munafik. Sehingga di fase Madinah, ketika dikatakan muslim, mukmin, semuanya tahu mereka adalah para sahabat. Kaum muslimin, mukminin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan para sahabat. Bukan munafik, bukan kafir musyrik. Ketika disebutkan kafir musyrik, langsung tertuju kepada kaum kufar. Ima Nasrani, ima Yahudi, namanya Ahlul Kitab, wa ima musyrikin, dengan agama-agama yang lain. Dan ketika disebut kata-kata munafik, langsung tertuju pada kelompok ketiga yang muncul di kota Madinah. Munafik. Sehingga munafik bukan sahabah, sahabah bukan munafik. Camkan baik-baik. Mereka punya nama tersendiri, namanya munafik. Barakallahu fikum. Ini berlaku terus berjalan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, juga Ali bin Abi Thalib. Pada masa Al-Khulafa Ar-Rashidin, baru ketika bermunculan Al-Firaquddallah, kelompok-kelompok sesat yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqil ummah, hadis tentang perpecahan umat, adanya 73 firqah yang satu selamat, yang lainnya diancam dengan neraka. Namanya Al-Firqah Ad-Dallah. Ketika bermunculan nama-nama itu, kelompok-kelompok itu memiliki gelar khusus, nama khusus yang menggambarkan bid'ah mereka, paham mereka. Mereka semuanya mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai muslimin. Maka kata-kata muslim, kata-kata mukmin, kata-kata ibadallah tersamarkan. Muslimin yang mana? Ada muslim, ada muslim, ada muslim, ada muslim. Muncul dalam sejarah Islam Khawarij, muncul Syiah, Sabaiyah, muncul Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lain-lainnya itu. Semuanya menyatakan muslim. Sehingga nama mulia ini samar. Maka di masa itu barakallahu fikum, para ulama kita salafun salih memunculkan nama-nama lain untuk muslimin para sahabat dan muslimin mukminin yang menapaki jalannya para sahabat. Dan nama-namanya syar'i. dimunculkan nama Al-Firqatul Najiyah, mengambil hadis tentang iftiraqil ummah, kulluha finnar illa wahidah, semua di neraka, di nar kecuali satu, yang satu disebut dengan Al-Firqatul Najiyah. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Rasul dan para sahabatnya, Al-Firqatul Najiyah. Dan siapa saja yang menapaki jejak langkah mereka pada masa setelahnya, Al-Firqatul Najiyah. Dimunculkan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, diambil dari hadis tentang Al-Jamaah. Dikatakan sebagai Ahlus Sunnah litamassukihim bisunnah, mereka berpegang teguh dengan bimbingan sunnah. Muslimin yang benar adalah muslimin yang berislam dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan paham Syiah, bukan dengan paham Khawarij atau Jahmiyah, Qadariyah dan yang lain-lainnya. Itu Islam dengan bimbingan sunnah. Disebut dengan al-jama'ah lijtima'ihim 'alaiha, dikarenakan mereka tetap bersatu padu di atas sunnah. Kala itu salafun salih ialah as-sawadul a'zam, kelompok besar mayoritas yang ada di era itu. Sementara yang lainnya ini kelompok-kelompok kecil yang aneh-aneh, muncul Khawarij kecil, Syiah kecil, Qadariyah kecil, Jabriyah, Murji'ah, Jahmiyah, Wahhab. Ya, kala itu ketika disebutkan as-sawadul a'zam, as-sawadul a'zam, yang mayoritas, itu maknanya adalah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang ahlu sunnah, yang ahlu sunnah, jadi muslimin yang tamasuk di sunnah. Jangan yang ini. Yang masih bersatu. Bukan yang terpecah belah dengan pahamnya masing-masing ini. Barakallahu fikum. Dimunculkan ahlul hadis, ahlul athar, menjelaskan tentang prinsipnya mereka. Muslimin yang benar, yang menapaki jejak langkah salafun salih, adalah orang-orang yang selalu kembali kepada bimbingan hadis, berhujjah dengan hadis, bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal semata, dengan hadis, juga dengan athar salaf, keterangan para salaf, para sahabat, tabi'in atau tabi'in, bukan dengan tokoh-tokoh penyimpangan, bukan tokoh Khawarij, bukan tokoh Syiah, bukan tokoh Jahmiyah, wahaga. Terbedakan. Jelas gamblang, ini muslim yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam ahadith adalah mereka. Rasul, para sahabatnya, tabi'in, atau tabi'in, para imatus sunnah dari masa ke masa. Terbedakan. Barakallahu fikum. Dimunculkan nama Al-Ghuraba dikarenakan hadisnya. Dimunculkan nama Al-Qabid Al-Jamr karena hadisnya. Dan dijelaskan dengan riwayat yang ada, mereka adalah Ahlul Sunnah, Ahlul Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, para sahabat. Jelas. Barakallahu fikum. Dan diantara yang dimunculkan, ditampilkan sebagai nama mereka, gelarnya mereka ialah sekarang ini At-Ta'ifah Al-Mansurah, mengambil dari hadis yang akan kita baca tentang mereka. Berita Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan umatnya akan ada umat ta'ifah, kelompok selalu tegak dengan perintah Allah, selalu menang di atas bimbingan Islam, ditolong di tengah-tengah kelompok-kelompok yang lain yang banyak. Namanya ta'ifah al-mansur. Siapa mereka ini? Jawabannya sama dengan sebelum-sebelumnya. Ta'ifah al-mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak risalahnya, banyak penjelasannya, dan rujukan yang paling gampang pada akidah wasitiyahnya. Menegaskan tentang hal ini. Ini adalah akidah Taifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Digabungkan semua nama tadi. Firqatun Najiyah Al-Sunnah Taifah Al-Mansurah Ila Qiyamis Sa'ah Wahagam. Juga dengan tegas belum menyatakan At-Taifah Al-Mansurah mereka adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Namun nama ini memiliki sebuah kandungan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ghuraba dikatakan sebagai orang-orang asing. Kondisi mereka di tengah-tengah masyarakat tetap di atas sunnah, tetap di atas kebenaran, diasingkan dikarenakan masyarakat lain yang telah rusak. Nama Taifah Al-Mansurah memiliki makna yang berbeda, menjelaskan tentang kiprahnya Ahlus Sunnah Taifah Al-Firqatun Najiyah. Barakallahu fikum. Satu kelompok dikitari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kelompok-kelompok lain yang menyimpang, yang dikatakan sesat, yang diancam dengan neraka. Puluhan dengan nas hadis 72, ratusan atau ribuan itu keterangan dari para ulama. 72 itu bukan pembatasan, itu adalah usulul firq, firqah-firqah yang inti. Masing-masing cabangnya banyak. Kalau mau dihitung ratusan bahkan ribuan. Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menghitung di era beliau sudah 1000 sekian firqah, 1000 sekian kelompok yang menyimpang di era itu. Barakallahu fikum. Satu kelompok di tengah-tengah sekian banyak kelompok-kelompok yang ada, masing-masing firqah ini barakallahu fikum punya paham yang berbeda-beda, firqah yang berbeda-beda, akidah yang berbeda-beda, tapi semua kelompok tadi bisa bersatu padu. Ingat, bisa bersatu padu. Semuanya bisa berkonspirasi untuk melawan satu kelompok yang dikatakan Al-Mansurah tadi. Ini beda-beda. Bisa saling membid'ahkan, saling mengkafirkan di antara mereka mungkin. Tapi mereka bisa bersatu padu satu kata untuk melawan Taifah Al-Mansurah. Dan subhanallah, yang satu inilah yang menang. Yang satu inilah yang terus tampak. Zahirah, tampak, jelas, tidak ada disembunyikan. Zahirah dengan makna ditolong, menang. Qa'imatun bi'amrillah, tegak selalu dengan bimbingan-bimbingan Allah, perintah-perintah Allah, tegak dengan bimbingan syariat Allah, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qa'imah. Itu luar biasa. Dan itu akan terus berlangsung dari masa ke masa sampai menjelang bangkitnya kiamat. Ahlu sunnah wal jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, Al-Ghuraba. Dan nama yang sekarang dimunculkan oleh para ulama, Salafiyun. Meskipun mereka ghuraba, meskipun mereka orang sedikit, meskipun mereka orang yang asing, tetapi terus tampak dakwahnya, tampil dakwahnya, tegak dakwahnya, tetap di atas sunnah. Tidak membahayakan mereka, yang menyelisihi mereka, yang mengebosi mereka, musuh dari dalam, dari luar, tetap tegak ala sunnah. Itu luar biasa. Itu untuk At-Taifah Al-Mansurah barakallahu fikum. Dan ini terus sampai menjelang kiamat nanti. Barakallahu fikum. Adapun tempatnya ada dibahas dalam pembahasan ini insyaallah taala. Ada yang mengatakan mereka di Syam, ada yang mengatakan tempat-tempat yang lain, dan yang dijelaskan oleh para syurahul hadis, pensyarah-pensyarah hadis, Taifah Al-Mansurah terkadang kumpul di sebuah negara, kadang pencar-pencar di banyak negara, kadang mereka besar di sebuah tempat, kecil sedikit di tempat yang lainnya. Yang dibahas bukan terkait dengan semata-mata tempat tapi prinsip manhaj akidah Faifa al-Mansurah ini barakallahu fikum. Ketika dalam hadis disebutkan tempat, pertanda tempat itu tempat-tempat yang mulia nantinya sebagai markas besar Al-Taifa al-Mansurah, Syam diantaranya barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya, kita kaji pelan-pelan hadis masalah Al-Taifa al-Mansurah barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sadis ashar, hadith yang ke-16. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana al-Humaydi wa qala haddathana al-Walid qala haddathani ibn Jabir qala haddathani Umair ibn Hani' annahu sami'a Muawiyata, beliau pernah mendengar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah yaqul, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yazalu min ummati, akan senantiasa ada terus menerus ada, min ummati, dari sebagian umatku, min litabaid, bukan lil jins, tapi untuk sebagian umatku, berarti tidak semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya. Kenapa? Dikarenakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul ijabah, umat yang telah mengijabahi beliau, yakni kaum muslimin, sebagian besar mereka menyimpang. Baik, satu yang dikatakan selamat dan lurus, dijelaskan dengan hadis dan perpecahan umat tadi. 72 diancam dengan neraka, satu yang selamat. Sedangkan min ummati, bukan semua kaum muslimin dikatakan sebagai Taifah al-Mansurah, tapi sebagian kaum muslimin. Siapa mereka? Dijelaskan penjelasannya. Dan mereka adalah yang dijelaskan tadi, Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, Salafiyun, Ghuraba, ila akhir. Min ummati, ummatun qa'imatun bi amrillah. Ini ciri-ciri pertama. Akan senantiasa ada dari kalangan umatku, umat yang senantiasa tegak dengan perintah Allah. Qa'imah dimaknakan kelompok yang melaksanakan, menjalankan amrillah, dimaknakan dengan dua makna, perintah-perintah Allah atau bimbingan-bimbingan Allah. Dua-duanya benar, yakni melaksanakan syariat Allah Jalla wa'ala. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka, yang melemahkan mereka. Ini musuh dari dalam. Wala man khalafahum, tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, musuh dari luar. Yes, ya. Kalau mau dijabarkan, kalau dari kalangan umat manusia secara umum yang dikatakan sebagai satu umat yang melaksanakan perintah Allah adalah kaum muslimin. Adalah kaum muslimin. Yang dikatakan khalafahum, pihak-pihak yang mukhalafah, menyelisih mereka, adalah non-muslim, ahlul kitab atau musyrikin, a'da'ul islam, musuh-musuh Islam. Yang khadalahum adalah orang-orang yang, kelompok-kelompok yang mengaku sebagai muslimin padahal mereka adalah bukan muslim, munafiqin, i'tiqadiyin, para mulhidin, para zanadiqah, para zindid, nama-nama lainnya. Mereka munafik, munafik akidah. Ini yang khadalahum, musuh dari dalam, yang menggembosi, yang menggembosi. Ini di era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mukhadzilin itu munafik. Para mukhalifin non muslim. Paham tuh? Yang muslimin para sahabat, barakallahu fikum. Itu kalau dikatakan muslimin dan agama-agama yang lain. Yang dikatakan ta'ifah al-mansurah para sahabat, muslimin ini para sahabat kala itu. Di kalangan umat Islam yang dimaukan dengan umat di sini ta'ifah al-mansurah ahlus sunnah wal jamaah. Ta'ifah al-mansurah al-fiqatul najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, ahli hadith, ahli al-athar, nama-nama tadi. Bukan semata-mata muslim, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Man khalafahum, orang-orang yang mukhalafah, yang menyelisih mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah al-zahirah. Ahlul bid'ah yang jelas gamblang kebid'ahannya. Kelompok-kelompok yang begitu jelas penyimpangannya. Khawarij, Syiah, Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah dan yang lain-lainnya itu. Yang wadih itu mukhalifin. Mereka dikatakan a'da'us sunnah. Musuh-musuh sunnah yang nampak jelas dari luar itu ikhwan, mukhalifin. Paham tuh? Man khadalahum, orang-orang yang dikatakan khadalahum, yang melemahkan, yang gembosi dari dalam, mereka adalah ad'iyya'us sunnah. Disebut dengan ad'iyya'us sunnah, para pengaku-pengaku sunnah, padahal bukan dari kalangan mereka. Mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi, ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, tetapi secara thariqah dakwahnya, terkait dengan uslub dakwahnya, manhajiyahnya dan yang lain-lainnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Bid'ah mereka samar. Paham tuh? Bid'ah mereka samar. Tidak sejelas Syiah, Jahmiyah. Samar sekali. Barakallahu fikum. Mereka dikatakan sebagai ad'iyya'us sunnah, bukan sebagai ahlu sunnah. Di era kita sekarang diistilahkan dengan mumayyi'ah mutasyaddidah. Mereka ada di tengah-tengah, di dalam tubuhnya ahlu sunnah wal jamaah, di tengah-tengah salafiyin, dikarenakan menggunakan slogan yang sama, gelar yang sama, nama yang sama. Tapi nampak dari penyimpangan mereka tadi, imma tamyi, lembek dalam berprinsip, imma tasyaddud, keras dalam berprinsip. Tapi poin-poin penyimpangannya samar. Banyak orang yang enggak memahaminya. Mereka lah yang dikatakan sebagai para mukhazilin, ahlu takhzil, yang selalu nyerempeti, mengganggu dakwah salafiyah, mengganggu salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Paham tu? Ada huwa. Disebutkan dalam hadis ini, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membahayakan ta'ifah al-mansurah ini, para mukhalifin, a'da'uddin, a'da'usunnah. Tidak akan membahayakan mereka yang menggembosi mereka, munafiqin, zanadiqah, mulhidin, atau ad'iyya'usunnah. La yadurruhum. Tidak akan membahayakan mereka sedikit. Ini sisi luar biasanya ta'ifah al-mansurah. Sudah ghuraba, dikucilkan, diasingkan, dibuli, direndahkan, dihinakan, bukan karena kejahatan mereka, tapi karena akidah mereka, sunnah mereka. Barakallahu fikum. Dimusuhi oleh semua pihak, a'da'uddin dari semua penjuru menyerang mereka, a'da'usunnah dari semua penjuru menyerang mereka, dari dalam para mukhadzilin, mukhadzilin bergerak masif. Satu ini tetap tegak, tetap tampak, ditolong, dibela, gak ngefek babar blas mukhalafahnya para mukhalifin dan takhzilnya para mukhadzilin, menggambarkan kekokohan mereka, keteguhan mereka, kuatnya tamasuk mereka, sehingga untuk masuk dalam lingkaran ini tidak gampang. Terlalu banyak yang sudah berguguran dalam fitnah-fitnah, terpelanting dari sunnah, dikarenakan seperti orang menggembara api, sangat panas, perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Yang kuat lepas, bergabung dengan imam muqadzilin, imam mukhalifin. Yang masih kokoh, dialah at-taifah al-mansurah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Barakallahu. Dikatakan sini, hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Keadaan itu hingga datang kepada mereka amrullah, perkara Allah, wa hum ala dzalik, dan mereka masih tetap di atas seperti itu. Dijelaskan oleh para ulama, hatta ya'tiyahum amrullah, untuk mengkompromikan antara hadis ini dan hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya kiamat itu dibangkitkan pada syirarul khalqi, makhluk yang paling jahat, yang paling jelek. Dijelaskan oleh para ulama, amrullah di sini ialah di akhir zaman nanti, menjelang kiamat nanti, menjelang kiamat nanti, Allah Jalla wa'ala akan mengirimkan angin, rihun, aromanya sewangi misik, lembut, dan akan mematikan, mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sedikit keimanan. Maka semuanya akan diwafatkan. Itu berakhirnya masa At-Ta'ifah Al-Mansurah, berakhirnya masa Salafiyin Ahlu Sunnah. Tidak ada lagi ahlu sunnah salafiyin ketika itu. Bahkan tidak ada lagi orang yang punya imam ketika itu. Selesai. Setelah itu, yang sisa adalah syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling jahat, yang paling jelek, yang paling kafir. Maka alaihim tuqamusa'ah, pada mereka lah kiamat akan dibangkitkan. Sehingga ketika bangkit kiamat, tidak ada lagi ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu'alaikum. Ini kan kelihatan dari beberapa hadis yang saya sertakan di sini insyaallah ta'ala. Artinya bahwa sepanjang era, sepanjang zaman, sepanjang masa, dari zamannya para sahabat sampai nanti menjelang kiamat, itulah Ta'ifah al-Mansurah. Barakallahu'alaikum. Qala Umair, berkata Umair ibn Hanik, faqala Malik ibn Yuhamir, maka berkatalah Malik bin Yuhamir, qala Mu'ad, berkata Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, wahum bisyam, dan mereka ada di Syam. Itu berita dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, mereka ada di Syam. Faqala Muawiyah, maka berkata Muawiyah, sahabat yang membawakan riwayat di atas, hada Malik bin Yaz'um, ini Malik bin Yuhamir tadi, dia mengaku annahu sami'a Mu'adzan yaqul, dia mendengar Mu'ad bin Jabal mengatakan wahum bisyam, dan mereka ada di kota Syam. Barakallahu fikum, tempatnya di Syam. Barakallahu fikum, itu tadi nanti akan terangkan, enggak mesti di Syam selalu. Salah satu tempat adanya Ta'ifah al-Mansurah adalah Syam. Tidak berarti semua ahlu Syam Ta'ifah al-Mansurah, tetapi yang ada pada mereka sifat-sifatnya Ta'ifah al-Mansurah. Ta'ifah ini ada di kota Syam, ima pernah ada atau selalu ada. Tempat-tempat yang lain juga ada. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan keutamaan Syam. الحديث أخرجه مسلم فقال رحمه الله حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر كان دي عكس ابن جابر نمني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أن عمر بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول saya pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan di atas mimbar, dia berkata. Jadi hadis di atas dalam Sahih Muslim disebutkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan hadis itu di atas mimbar di hadapan semua kaum muslimin yang hadir ketika itu. Yaqul, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, selalu akan terus ada satu ta'ifah, kelompok dari kalangan umatku, qa'imatan bi amrillah, yang selalu melaksanakan perintah Allah, bimbingan Allah, yang menegakkan perintah Allah, bimbingan Allah, la yadurhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengemosi mereka, melemahkan mereka, au khalafahum, atau yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya perkara Allah, yakni angin yang lembut selembut sutra, wangi sewangi misik. Wahum wahiruna ala nas, dan mereka masih tampak di hadapan umat manusia. Ini makna pertama. Makna kedua, mereka menang di atas semua umat manusia. Al-Zuhur dimanakan syuhra, dimanakan al-ulu, dimanakan dengan nusrah. Tampil artinya tidak sembunyi-sembunyi, tapi tampil, kelihatan di depan masyarakatnya, umat-umat yang lainnya. Ini Taifah al-Mansurah. Dan yang kedua, menang. Menang, selalu menang di atas semua umat manusia. Dan dua-duanya benar. Nampak sekaligus menang. Namanya Taifah Zahirah. Barakallahu. Wa akhrajahu aydan min tariq Katsir ibn Hisham qala haddathana Ja'far wa ibn Burqan qala haddathana Yazid bin Asam an Muawiyah radhiyallahu anhuma wa lafdhu. Ini dari jalur yang lain, tapi dari Muawiyah juga dalam Sahih Muslim dengan lafaz, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya perkara kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya, masalah-masalah ilmu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tazalu isabatun minal muslimin, dan akan senantiasa ada isabah, satu jamaah, satu kelompok dari kalangan muslimin, dikatakan isabah, yuqatiluna alal haq, mereka berperang di atas kebenaran. Berarti pembahasannya bukan semata-mata mendakwahkan al-haq, menyuarakan al-haq, menyebarkan al-haq, menyuarakan sunnah, menebarkan sunnah, tapi nanti makomnya sampai pada tingkat perang fisik. Bukan semata-mata menyebarkan manhajiah mereka, dakwah mereka, tapi sampai tingkatan fisik. Ketika makomnya menghendaki fisik, mereka tampil dengan jiwa raga mereka, harta benda mereka, dengan nyawa mereka, yuqatiluna alal haq, mereka berperang di atas kebenaran, zahirina ala man nawahum, menang. Zahir dimanakan tampil, nampak, dan menang di atas orang-orang yang berseberangan dengan mereka, yang melawan mereka. Itu namanya nawa'ahum ila yaumil qiyamah, dan itu sampai hari kiamat. Maknanya ila qurbil qiyamah, sampai mendekati kiamat. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama. Jadi enggak sampai kiamat, paket kiamat, enggak, sampai mendekati masa kiamat, menggabungkan dengan riwayat sebelumnya. Masya Allah, penggambarannya dalam semua hal, ya, terkait dengan mendakwakan sunnah, mereka zahir, nampak, dibela, selalu alal haq, makomnya menghendaki fisik, perang fisabilillah, qital, mereka juga tampil perang qital alal haq. Dalam semua keadaan tadi selalu menang, tampak jelas, tidak tersembunyi, semua orang tahu ini Thaifah al-Mansurah dan menang, mengalahkan semua orang yang menghalangi mereka, menghadang mereka, melawan mereka, menyelisihi mereka, menggembosi mereka. Menang. Musuh dari luar, dari dalam, menang atas mereka semua. Luar biasa. Ini fenomena azakumullah berjalan alami. Allah Jalla wa'ala yang menggerakkan At-Taifah al-Mansurah, menggerakkan orang-orang yang masuk dalam kategori At-Taifah al-Mansurah. Allah pula Jalla wa'ala yang memenangkan mereka. Ini Allah yang memenangkan mereka, yang membela mereka, yang menolong mereka, itu alam. Tugasnya Thaifah al-Mansurah ya semata-mata tetap alal haq, manhajnya tetap lurus, akidahnya tetap lurus, ibadahnya tetap semangat, manhajnya istiqamah alal haq, ala sunnah. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan taufik kepada mereka. Allah Jalla wa'ala yang akan memenangkan mereka, menolong mereka, membela mereka, itu alami. Tidak bakal ada rekayasa di situ. Barakallahu fikum. Semua akan terbongkar. Akan terbongkar. Hadza sunni salafi, firqatun najiyah, Thaifah al-Mansurah yang jelas. Yang lain akan terbongkar. Mereka bukan sebagai Ahlus Sunnah, bukan sebagai Thaifah al-Mansurah. Allahu musta'an. Lanjut, sekarang akan kita baca hadis tentang Thaifah al-Mansurah dari sahabat-sahabat yang lain. Al-hadithu ja'a an majmu'atin minas sahaba. Hadis ini datang dari sejumlah sahaba. Minhum. Satu, Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Innal Bukhari wal-lafzu lahu wa Muslim. Ini lafadz Bukhari. Rasul mengatakan dalam hadis, la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada orang-orang dari kalangan umatku zahirin, orangnya nampak jelas, kelihatan, enggak sembunyi-sembunyi. Mana kedua, zahirin ay mansurin, nampak jelas dibela, ditolong selalu, hingga datang kepada mereka perkara Allah, yakni angin selembut sutra sewangi misik tadi. Wahum zahirun, dan mereka masih dalam kata zahir. Yang kedua, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu inna Muslim wa lafzuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layyabraha hadza ad-din qa'ima, agama Islam ini yang benar, Islam di atas sunnah ini akan selalu tegak. Yang dibahas sekarang agama, berarti tegaknya agama Islam itu dengan Thaifah al-Mansurah. Zain, tegaknya Islam bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Firqatun Najiyah. Yuqatilu alaihi sahabatun minal muslimin, akan berperang di atas agama yang selalu tampak ini sekelompok dari kalangan kaum muslimin, Thaifah al-Mansurah, hatta taquma sa'ah, hingga bangkitnya kiamat, yani hingga dekatnya bangkitnya kiamat. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya, yang ketiga, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na Muslim wal afdhu. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, yuqatiluna alal haq, berperang di atas kebenaran, zahirin, tampil, menang, dibela, ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Yang keempat, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Muslim wa lafdhuh, la tazalu isabatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok, satu jamaah, isabah dari kalangan umatku, yuqatiluna ala amrillah, mereka berperang di atas bimbingan Allah, perintah Allah, al-haq. qahirina li'aduihim. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka dengan kekuatan. Itu namanya qahrun. Ya, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka dengan kekuatan. Ini fisik. Babnya perang fisik. Barakallahu fikum. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta yatiyahum sa'ah, hingga datang kepada mereka hari kebangkitan, ini dekatnya kiamat. Wahum ala dhalik, dan mereka masih di atas hal itu. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, sahabat yang lain, ajal, betul yang kamu sampaikan tadi. Lalu Rasul menyatakan, ditambahi oleh Abdullah, Rasul mengatakan, thumma yab'athullahu rihan karihil misik, lalu Allah Jalla wa'ala akan mengirimkan angin seperti aromanya misik. Masuha masul harir, sentuhannya lembut kayak sutra. Anginnya berhembus selembut sutra, sewangi misik. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman illa qabadhu. Angin itu tidak akan membiarkan satu nyawa pun yang di hatinya ada sebiji, seberat biji-bijian dari keimanan, melainkan akan mencabut nyawa dia. Angin tadi akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada seberat biji keimanan. Thumma yabqa syirarun nas. Kemudian yang tersisa orang-orang yang paling jelek, yang paling jahat. Alaihim taqumus sa'ah, atas mereka lah bangkitnya kiamat. Dipahami ya? Sehingga kata-kata hingga hari kiamat, yakni hingga mendekati bangkitnya kiamat. Kapan pastinya? Pastinya ketika telah dikirimkan angin yang berhembus selembut sutra sewangi misik, mencabut nyawa setiap orang yang punya keimanan. Ketika itu selesai masa Taif al-Mansurah, dan sisanya makhluk yang paling jahat, yang paling jelek, yang paling kafir, dan pada mereka lah bangkitnya kiamat. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, inna Muslim walafdhu, dengan lafaz beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahlul gharbi zahirina al haq hatta taqum sa'ah, akan terus menerusakan senantiasa orang-orang gharb, orang-orang barat, mereka tampil menang di atas kebenaran hingga bangkitnya kiamat. Dengan lafaz ahlul gharbi, orang-orang barat. Maknanya bukan yang sekarang ini orang barat itu. Jangan dimanakan secara zahirnya. Ahlul gharbi itu cara menghitungnya dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Rasul bersabda demikian di kota Madinah. Difahami? Arah baratnya Madinah. Orang-orang yang ada di barat akan senantiasa tampil menang dibela al-haq sampai mendekati bangkitnya kiamat. Sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lain mengatakan masyrik. Nah, gitu ya. Akan muncul tanduk setan dari arah timur. Jangan mengatakan Indonesia. Indonesia kan timur. Iya. Atau barat atau timur? Tanduk setan. Jangan begitu maknanya. Tetapi itu semua dikembalikan kepada di mana Rasul bersabda ketika itu. Arah timurnya Madinah itu Irak. Arah baratnya Madinah itu Syam. Sehingga ahlul gharbi adalah ahlul Syam. Sama dengan riwayat yang di atas yang menyebutkan wahum bisyam. Mereka ada di wilayah Syam. Baik itu. Ini saya terangkan supaya antum jangan salah. Wih, hebat. Orang barat, Eropa, ini gitu. Mereka Taif al-Mansurah. Waduh, ini pemahaman itu kan di mana ini? Ini muncul sebuah statement. Taif al-Mansurah adalah orang-orang barat. Wah, ya kacau pemahaman ini. Lihat dalam syarahnya, mereka adalah ahlu Syam. Barakallahu fikum. Yang keenam, Qurrah ibnu Iyas al-Muzani radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad wa Tirmidzi wa lafdhulahu wa ghairihima wa ghairuhuma dengan lafaz idza fasada ahlu syam fala khaira fikum, apabila telah rusak orang-orang Syam maka tidak ada kebaikan pada kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mansurin, ditolong, dibela. Yang dikatakan ta'ifah mansura. La yadhuruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengebosi mereka. Hatta taqumus sa'ah, hingga bangkitnya kiamat, hingga mendekati bangkitnya kiamat. Ada kata-kata mansurin, zahirin, mansurah, zahirah, qa'imah bi amrillah. Kata mereka. Qala Muhammad Ismail, berkata Muhammad Ismail, yaitu Al-Bukhari, Tirmidzi menukilkan penjelasan Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ali bin Madini, berkata Ali bin Madini rahimahullah, hum ashabul hadith. Mereka ini yang disebutkan dalam hadith ini tentang ta'ifah mansurah ini adalah ahlul hadith. Apakah khusus untuk ulama-ulama ahli hadis? Gitu jawabannya apa? Lalu mengatakan, iya, antum gak dapat jatah karena antum bukan ahli hadis. Itu ahli hadis gak? Ah, talib aja enggak, wak, ulama ahli hadis. Masya Allah, ini hadis menjelaskan secara khusus keutamaan ulama-ulama ahlu sunnah dari kalangan ahli hadis. Mereka lah orang pertama yang dimaukan dengan ta'ifah al-mansurah. Apakah untuk mereka saja? Al-jawab, la. Tidak hanya untuk mereka saja, tapi juga berlaku bagi orang-orang yang menapaki jejak langkahnya mereka. Yang kedua, penjelasan dari sebagian ulama makna ahlul hadis disebutkan dari Fadl ibn Iyad dan juga yang lainnya menjelaskan, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah wa man sara ala sayrihim atau saraka maslakahum. Yang dimaukan dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang menapaki jejak langkah mereka sampai kiamat nanti. Barakallahu fikum. Tapi ada istimewanya, apa keutamaan khusus untuk ulama-ulama ahli hadis. Barakallahu fikum. Qala Tirmidzi wa fil bab an Abdullah bin Hiwalah bin Umar bin Thabit wa Abdullah bin Amr wa qala mengatakan hadza hadis hasan sahih. Qala Al-Albani rahimahullah qultu wa ala sati syaikhain. Yang ketujuh. Thauban radhiyallahu anhu inda Muslim wa lafdhu لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق, akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yang tampil menang di atas kebenaran. لا يضرهم من خذلهم, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi, yang melemahkan mereka. Hatta يأتي أمر الله, hingga datanglah perkara Allah, yakni angin yang berhembus selembut sutra sewangi misik tadi. Wahum kadzalik, dan mereka masih seperti itu. Yang terakhir, yang ke-8, hadits Imam bin Husain semoga Allah meridainya, inda Abi Dawud wa ghibi lafad, dengan lafad la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, yuqatiluna aral haq, mereka berperang di atas kebenaran. Zahirina ala man nawa'ahum, mereka tampil menang melawan semua orang yang menghadang mereka, yang menghalangi mereka, yang menyelisih mereka. Belum mengatakan setelah itu, ada muhim jiddan, hatta yuqatila akhiruhum al-masihad dajjal, hingga kelompok terakhirnya ta'ifah al-mansurah yang akan perang melawan al-masihad dajjal. Ketika itu yang membunuh Dajjal siapa? Nabiullah Isa. Satu kelompok di akhir zaman itu yang bersama dengan Nabiullah Isa siapa? Imam Mahdi Al-Muntadhar. Barakallahu fikum. Nyambung ya. Itu benang merahnya dari mulai para sahabat sampai kepada eranya Imam Mahdi Al-Muntadhar bersama mereka Nabiullah Isa alaihi salam. Pasukan-pasukan muslimin kala itu pasukan terbaik. Merekalah Taifah Al-Mansurah. Merekalah Taifah Al-Mansurah. Al-Fiqatun Najiyah. Salafiyin. Al-Sunnah wal-Jamaah. Al-Ghuraba. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini berarti semakin zaman akhir pembahasan bukan semata-mata terkait dengan da'awiyah. Bukan semata-mata berdakwah, menyampaikan sunnah. Semakin akhir, semakin ke belakang, masuk dalam ranah fisik, perang, qital. Barakallahu fikum. Sekali lagi alami, ketika orang itu diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, diberi taufik, diberi hidayah ala sunnah, istiqomah ala sunnah, dan mendapati masa itu, kita gak tahu kapan masa itu, maka dia akan termasuk orang-orang yang diberi kemudahan bergabung dengan Salafiyin, Taifah Al-Mansurah, bersama dengan Imam Mahdi, dengan Nabiullah Isa, kala itu. Perang. Betul-betul perang. Barakallahu fiik. Ketika kita membaca sekian banyak hadis yang menjelaskan nanti akan ada malhamatun kubro, peristiwa besar, perang antara muslimin dengan kaum kufar. Musliminya, Taifah Al-Mansurah. Salafiyin. Nanti pada masa itu semuanya akan berbicara memberitahukan kepada muslim, ya muslim, ada kafir warai, ini ada orang kafir di belakangku, sikap dia, kecuali pohon gharqat, pohonnya Yahudi. Siapa mereka itu? Taifah Al-Mansurah Salafiyin. Mereka inilah yang ada di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Mereka bergabung dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar, bergabung dengan mereka Nabi Allah Isa alaihi salam, dan disebutkan dalam riwayat yang lain yang bergabung dengan Dajjal siapa? Yahudi. Yahud Asbahan. Jumlah yang sangat besar ketika itu. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang juga bergabung bersama dengan Dajjal adalah kaum Khawarij. Pembahasan tentang masalah Khawarij bukan banyak riwayatnya. Di satu riwayat disebutkan Ibn Majah dan di Hasan dari Abdullah bin Umar atau bin Amr bin As, Rasul mengatakan yansha'u nash'atun, akan muncul sekelompok orang yang dikatakan membaca Quran tapi tidak sempat menggorokannya. Kullama tala'a qadun quti, setiap kali muncul tanduknya akan dipatahkan. Tapi belum mengatakan, tidak cuma sekali, sampai 20 kali mengatakan demikian. Hatta yuqatila fi baqiyatihimu dajjal, hingga akan berperang di sisa-sisa mereka dajjal bersama dengan mereka. Na'udzubillah, hati-hati. Di akhir masa nanti, yang bergabung dengan dajjal kaum kufar, terutama Yahudi. Dan hati-hati, yang termasuk pasukan Dajjal kaum Khawarij, mereka dari kalangan ashabul ahwa wal bidah. Ini yang mengerikan. Kala itu hanya ada dua pasukan, pasukan muslimin dan pasukan kufar, pasukan Imam Mahdi dan yang melawan mereka. Kalau Anda tidak berada di pasukan Imam Mahdi, maka Anda berada di pasukan Dajjal. Yang dipasukkan Dajjal bukan semata-mata orang kafir, hatta yang muslim, tapi dia menyimpang bersama dengan dia. Hati-hati. Di akhir zaman nanti cuma dua. Ima ahlul haq, ima ahlul batil. Ima pasukan al-Mahdi al-Muntadhar, ima pasukan Dajjal. Maka yang kita lakukan saat ini adalah terus istiqomah di atas sunnah. Istiqomah ala sunnah dengan manhaj salaf, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. Terus berjuang di atas ini. Kalaupun nanti seandainya dikasih kesempatan mendapati masa itu, tetap aral haq, bergabung dengan Taifah Al-Mansurah Salafiyin bersama dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar, dan akan turun bersama mereka Nabiullah Isa. Dan hati-hati ketika yang terjadi sebaliknya, na'udzubillah munharif, menyimpang, sesat ila akhirih, dikhawatirkan dia melukai di hari akhir nanti bergabungnya dengan pasukan Dajjal. Allahumma musta'an. Sementara cukup. Ada hadis yang lain yang lebih menjelaskan lagi kondisi nanti di akhir zaman terkait dengan Taif al-Mansurah yang betul-betul era-era perang. Perang ya, fisik. Ada pasukan Irak, ada pasukan Yaman, ada pasukan Syam. Ini sudah perang betulan ini, fisik sudah ini. Maka Rasul mengatakan, kamu bergabung dengan pasukan Syam. Pasukan terbaik di muka bumi ini. Kalau enggak mungkin kan, pasukan Yaman. Akan dibahas insyaAllah pada kesempatan hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanyakan? Apa cukup jelas? Gimana? Wah, itu pembahasan dua mana Ustaz? Nanti itu terkait dengan Taif al-Mansurahnya. Dibaca dalam riwayat. Itu sih harus dikumpulkan semua riwayatnya ya. Panjang banget. Barakalasikum. Yang jelas anak kurang hafal masalah itu. Nanti akan akhirnya dibawakan riwayatnya, hadisnya, akan dikelihatan bagaimana tartib-tartibnya. Barakalasikum. Yang jelas munculnya Imam Mahdi termasuk Ahlus Sa'ah. Turunnya Nabiullah Isa termasuk tanda bangkitnya kiamat. Termasuk yang besar, tanda-tanda besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan yang lain, belum pengkajian.